warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari Gria Gusalim di 7 Bekasi dan FM 107. Tingkatkan ilmu, perbanyak amal. Apa kabar Anda rekan-rekan di hari ini? Yang pasti kami berharap Anda dan juga keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini merupakan hari yang cukup menyenangkan bagi Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Panji Aditya bersama rekan Bayu Samudra. Kita bisa kembali bertemu di program Mutiara Hikmah yang kami hadirkan selama kurang lebih 1 jam ke depan untuk menggali dan juga menambah wawasan keislaman. Sekaligus Anda nanti dapat bergabung bersama kami di 0816 919215. Sesungguhnya setiap insan manusia memiliki kewajiban dan juga tanggung jawab untuk terus berdakwah walaupun satu ayat ya, kepada orang-orang yang selama ini belum terjangkau atau mereka jauh dari agama. Namun terkadang dalam berdakwah bisa berhasil, bisa tidak. Penyampaian yang tidak dengan bijak, dengan tidak hikmah, di satu sisi akan membuat dakwah itu semakin jauh dan kurang diminati oleh orang-orang lain. Lalu seperti apakah sifat dan karakter para pengemban dakwah? Kami yakin Anda juga merupakan bagian dari dakwah ini untuk terus ikut berjuang dalam rangka menghasilkan kebangkitan Islam yang memang sudah kita nanti-nantikan. Oleh karena itu, Anda sekali lagi nanti kami undang untuk ikut bergabung di 0816 919215. Kalau Anda di rumah mempunyai hambatan ataupun juga mempunyai masalah dalam berdakwah, mudah-mudahan dengan forum ini kita bisa cari solusinya dan nanti dapat diterapkan ketika Anda harus berjuang. Alhamdulillahirrabbilalamin, di studio saat ini sudah hadir tamu kami, narasumber kami, Ustaz Miqdat Ali SKLC, dan beliau juga merupakan ketua Lasnah Sakofiyah dari Dewan Pimpinan Daerah Hizbut Tahrir Indonesia Kota Bekasi. Kita sapa dulu Ustaz Miqdat yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Tinggal di daerah Keranggan ini ya? Betul, betul. Masuk Bekasi atau Cibubur ini Ustaz? Biasanya orang Keranggan tuh nyebutnya Bekasi, Cibubur. Cibubur ya. Ya walaupun secara teritorial itu masuk Bekasi. Bekasi ya. Orang Keranggan biasanya lebih pede kalau perumahan Keranggan tuh disebut Cibubur. Oh gitu ya. Tapi di tahun 2000-an ada yang bilang daerah tempat buang anak jin. Benar, benar. Ya. Ada yang bilang daerah apa merah atau benar, daerah ya. Apalah. Oke, okay. Ustaz, kita akan berbicara mengenai sifat dan karakter pengemban dakwah ya. Kadang-kadang dalam berdakwah dengan cara yang tidak hikmah, ini akan membuat dakwah itu semakin dibenci dan menjadi antipati. Sesungguhnya bagaimana kita sebagai seorang muslim berdakwah? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai ilustrasi, seorang Arab Badui suatu ketika duduk-duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu berpisah, dan sejak saat itu pula ia meyakini Islam sebagai agamanya dan selanjutnya ia mendakwakan Islam. Pertanyaannya adalah bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana Arab Badui itu bisa memahami Islam dan mendakwahkannya kepada umat manusia setelah berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya satu kali saja? Ini mungkin para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa terjawab dengan satu peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana hal ini atau kisah ini, cerita ini sangat masyhur di tengah-tengah kita, yaitu ketika Tufail bin Amr ad-Dausi tak kalah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan kepada Rasulullah, sami'tu minka qaulan hasanan. Apa yang aku dengar dari engkau itu wahai Muhammad itu qaulan hasanan, sebuah kata-kata yang sangat baik. Fa'arid alai amruk, maka sampaikanlah jelaskanlah kepadaku tentang hal, tentang urusan engkau itu kepadaku. Maka Tufail menjelaskan lagi, maka Rasulullah, ya, dijelaskan dalam hadis selanjutnya, fa'aradu alaiya Rasulullah sallam wa tala alaiya Al-Quran, fala wallahi ma sami'tu qawlan ahsanu minhu wala amrun a'dala minhu. Kata Tufail bin Amr ad-Dausi mengatakan, saya belum pernah mendengar kata-kata yang seindah itu, sebagus itu. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepadaku, dan beliau Rasulullah menyampaikan dan membaca Al-Quran yang aku, fala wallahi, yeah. Ya. Tufail bin Amr ad-Dausi bersumpah, demi Allah, ma sami'tu qawlan ahsanu minhu. Aku tidak pernah dengar, ya, kata-kata yang seindah itu. Wala amron a'dala minhu, dan satu kata-kata yang lebih adil, yang lebih benar-benar lurus seperti ucapan beliau itu. Maka kata Amr ad-Dausi, fa aslamtu ba'da hadzal ijtima wa syahidtu syahadatal haq. Maka dengan itu, hanya mendengar satu bacaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, aku mengucapkan syahadat, dan aku bersyahadat dengan syahadatul haq. Wa qultu, dan saya menjelaskan kata dan saya mengatakan kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, inni imru'un muta'un fi qaumi wa inni raji'un ilaihim wa da'iyuhum ilal Islam. Wahai Rasulullah, ya Nabi Allah, sesungguhnya aku termasuk orang yang paling taat pada kaumku. Yeah. Aku mesti kembali kepada mereka, dan kali ini aku akan mengajak mereka agar masuk Islam. Dua kisah ini, satu kisah Arab Badui dan satu kisah dari Tufail bin Amr ad-Dausi, ya. Seorang pengemban dakwah, seorang dai itu tidak harus menguasai seluruh ilmu-ilmu Islam. Iya. Hanya faktanya, hanya dengan mendengar satu bacaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai Al-Qur'an, Tufail bin Amr ad-Dausi seketika itu bersyahadat, dan seketika itu mengikrarkan diri kepada Rasulullah untuk berdakwah. Ini sebagai ilustrasi awal kepada kita. Kemudian perkara dakwah, ya, perkara menyampaikan risalah Islam ini kan sebetulnya sebuah perkara yang sangat agung, ya. Dalam satu hadis yang masyhur juga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum ala bainatin min amrikum ma lam tadhhar fikum syakratani. Sesungguhnya kamu wajib menjelaskan urusanmu itu selagi belum tampak kepadamu dua sekarat, dua kerepotan, kata Rasulullah, yaitu sakratul jahli wa sakratu hubbul aish. Yaitu pertama adalah repot dengan kebodohan, dan yang kedua repot dengan hubbul aish, cinta kepada kehidupan dunia ini. Wa innakum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, mungkin kamu sekarang masih menyuruhkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa tujahiduna fi sabilillah. Iya. Dan mungkin kamu sekarang masih berjihad di jalan Allah. Iya. Tapi kata Rasulullah, fa idza dhahara fikum hubbud dunya, maka ketika telah tampak kepadamu cinta kepada dunia, lam ta'muru bil ma'ruf wa lam tanhau 'anil munkar. Kamu tidak akan pernah beramar ma'ruf dan nahi mungkar, walam tujahidu fi sabilillah. Juga kalian itu tidak akan pernah berjihad fi sabilillah. Alqailuna yawma idzin bil kitabi was sunnah kasabiqinal awwalin minal muhajirin wal ansor. Ini yang paling urgen, ya. Kata Rasulullah SAW, orang yang hari ini berbicara dengan Alkitab dan As-Sunnah, ya, artinya dia beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, dengan seluruh apa yang ada di dalam ilmu di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu ia sampaikan, ya, nilainya sama. Ya, kasabiqinal awwalin, nilainya sama dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang paling terdahulu beriman dan berdakwah, minal muhajirin wal ansor. Dari orang-orang sahabat-sahabat muhajirin dan orang-orang ansor. Ini adalah urgensi dari kewajiban kita berdakwah. Iya. Artinya dakwah itu bukan hanya monopoli kiai, bukan hanya monopoli ustad, bukan hanya monopoli ajengan, bukan hanya monopoli abuya dan lain sebagainya, tapi kewajiban dakwah ini adalah kewajiban seluruh umat manusia, utamanya kaum muslimin. Iya, tapi kalau untuk tugas masing-masing berdakwah ini, hambatan yang paling sulit ditemui lah ketika menyampaikan nanti takut salah. Saat ini kan menjadi masalah baru lagi ya. Ini bagaimana untuk mengatasi ini, Pak? Iya. Artinya setelah kita memahami bahwasanya masalah dakwah ini adalah masalah person, iya, masalah pribadi masing-masing untuk betul menyampaikan. Perkara yang kedua adalah benar dan salahnya. Maka dalam banyak hadis atau dalam banyak ayat, maka sampaikanlah. Ballighu anni walau ayat. Tentu dalam dakwah itu ada kapabilitas dan kapasitas yang ia harus jalani. Yeah. Sejauh mana di lingkungan mana yang mampunya berdakwah dan di kelompok mana ia seharusnya berdakwah. Tentu seorang yang sangat awam sekali kepada Islam, ya, bukan makomnya ketika dia berdakwah kepada kalangan ulama misalnya. Betul. Tetapi sebagai sebuah dakwah kepada siapapun dia harus menyampaikan. Karena seorang yeah alim itu belum tentu, ya, belum tentu dia bertakwa. Maka karena dakwah ini dalam rangka untuk menyuruh manusia bertakwa, maka tugas ini adalah tugas setiap orang. Iya. Yeah. Tapi apakah bijak jika ada seorang ustaz atau ulama yang menyindir seorang yang awam tengah berdakwah karena salah, Pak Ustaz? Tentu tidak bijak. Ya, tentu tidak bijak. Justru dari dakwah dia, ya, makanya yang sekarang lagi disoroti itu kan sebetulnya bukan masalah orang yang kurang berilmu dalam tanda petik berdakwah. Tetapi dakwah itu sendiri telah dipelencengkan, ya. Karena dakwah itu kan seharusnya mengajak kepada tiga hal tadi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mengajak bagaimana orang itu berjihad fi sabilillah. Tapi yang sekarang terjadi di tengah-tengah umat, ya, dakwah itu sudah menjadi sebuah apa ya, sebuah profesi, proyek, ya, sebuah proyek. Yeah. Makanya kalau perlu dakwah itu ya tidak perlu disampaikan oleh orang yang kapabel di bidangnya, ulama yeah misalnya, kiai misalnya. Tapi orang yang tenar, ya, tenar dalam hal lain, dalam yang dalam bukan bidang agama, itu bisa diorbitkan dalam rangka tuntutan pasar. Karena pasar menuntut adanya orang-orang yang hanya tenar, yeah, ya, tapi tanpa didukung oleh sebuah kapabilitas keilmuan yang mumpuni di bidangnya. Jadi yang jelas dakwah ini harus menjaga kemungkaran yang pertama, ya, yang kedua jihad, yang ketiga apa, Bos? Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, ya, ya, amar ma'ruf. Yang kedua adalah nahi mungkar. Iya. Dan yang ketiga adalah bagaimana menyuruh orang itu berjihad fi sabilillah. Itu adalah proyek dakwah yang sesungguhnya. Jadi kalau di lingkungan kita terdapat hal-hal yang mengandung maksiat, kemudian ada kemungkaran, maka tugas kita untuk mencegahnya, ya, tugas seluruh kaum muslimin yang ada di situ. Bukan tugas ulama saja dalam tanda petik, bukan hanya tugas kiai, bukan hanya tugas abuya, bukan tugas ajengan, bukan hanya tugas tokoh, walaupun ya, walaupun di pundak mereka-mereka itulah tanggung jawab terbesar dalam hal berdakwah ini. Karena mereka-mereka itulah yang secara keilmuan lebih menguasai dari orang-orang yang awam itu. Iya, kalau dari segi bahasa itu berdakwah artinya menyampaikan, Ustaz. Iya. Jadi menyuruhkan, ya. Iya. Kalau bentuknya, ya, bentuknya bisa secara verbal, secara lisan. Maka ada dua hal dalam dakwah itu. Dakwah bil qaul atau dakwah bil lisan, dan ada dakwah bil hal. Ya, dalam amalan-amalan praktis itu bisa juga dinamakan dakwah. Ya, jadi ada dua hal itu yang seharusnya bisa kita lakukan oleh kaum muslimin. Iya. Selain itu apalagi satu yang bisa kita ambil dari sifat dan karakter pengemban dakwah? Jadi begini, sifatul da'iyat, ya, sebagai hamilud dakwah, sebagai pengemban dakwah, itu memang sebuah karakteristik yang berbeda, ya. Ketika saya mengutip misalnya dari buku Dr. Samih Atib Zain, ya, yang menulis sifatul da'iyat, karakteristik dan sifat-sifat seorang da'i, itu menjelaskan bahwasanya seorang dai, ya, seorang dai itu bukanlah seorang yang bukan seorang mufti, ya. Apa itu mufti, ya? Kemudian bukan seorang alim, bukan seorang wa'id, bukan seorang mu'alim. Jadi kalau kita ingin tahu sifat dan karakteristik pengemban dakwah, ya, dia tidak dituntut untuk menjadi seorang mufti. Apa itu mufti? Ya, menurut Samih Atib Zain menjelaskan, yang dinamakan mufti itu walladhi yatasadda lil fataya fa yusaddiqun nas li su'ali 'anil hukmi syar'i fi a'malin mu'ayyinatin hasulat minhum aw min ashhasin akharin. Jadi itu mufti. Mufti itu adalah orang yang memang sengaja dibentuk untuk memberikan fatwa dan tumpuan orang-orang yang hendak bertanya mengenai hukum syarak yang berkaitan dengan suatu pekerjaan atau yang berkaitan dengan pekerjaan orang lain. Jadi tugasnya ya memberi fatwa. Ya kalau di kita semacam MUI ya. Itu tugasnya mufti. Dan seorang hamilud dakwah, seorang pengemban dakwah tidak harus jadi mufti. Gitu. Yang kedua, dia bukan seorang wa'id. Laisal wa'id, bukan hanya sekedar seorang wa'id. Apa seorang wa'id itu? Walladzi yadhkurun nas bil akhirah wa bi adabilillah wa bil jannah wa bi yaumil hisab. Wa yansiu bi ba'is suluk alladzi yadammanu lil insan al faus fil akhirah wan najata minan wan najata min adabil jahim. Seorang hamilud dakwah itu bukan seorang wa'id. Wa'id itu ya seorang yang mengajak, mengingatkan manusia ke alam akhirat. Iya. Ya. Ke hisab, ke surga dan neraka. Jadi tugasnya ya hendaklah engkau berhati-hati terhadap neraka, hendaklah kamu berharap pada surga. Itu seorang wa'id. Jadi seorang hamilud dakwah ya bukan hanya itu gitu loh. Tugas hamilud dakwah itu bukan hanya itu. Ya. Kemudian yang ketiga, seorang hamilud dakwah yaitu bukanlah seorang alim, seorang ilmuwan, tidak. Tidak dituntut dia seorang alim. Apa alim itu? Maya ja'ahlu amaluhu at-tankit minal ma'rifati fil kutubi wala yatasaddaru lil fatwa walakin idza su'ila an mas'alatin yajibu anha kamas'alatin la kahukmin mu'ayyanin ala hadisatin mu'ayyanatin. Yeah. Jadi seorang alim itu adalah seorang yang sibuk dengan peningkatan ilmu pengetahuan dalam berbagai dan selalu menyusun dan mempelajari berbagai buku tanpa mengorbitkan dirinya untuk memberi fatwa. Ya. Tetapi kalau ditanya tentang suatu masalah, ia akan menjawab dengan satu jawaban sebagai sebuah masalah, bukan merupakan hukum-hukum tertentu bagi suatu peristiwa tertentu. Ya, itu seorang alim. Seorang hamilud dakwah ya bukan seorang muallim. Bukan hanya sekedar seorang guru. Di mana definisi sebagai seorang alim ya? Muallim walladhi ya'lamul afrad walladhi yu'allimul afrad al-ma'arif al-mujarradah bighaddin nadri an waqi'ha wa an durufiha wa anil amali biha. Iya. Jadi seorang alim adalah seorang mu'alim, maaf, adalah orang yang mengajarkan pengetahuan semata kepada individu atau kelompok tanpa melihat kenyataan dan situasinya. Maka kalau kita ingin tahu sifat dan karakteristik seorang pengemban dakwah, itu tidak harus menjadi mufti, menjadi orang alim, menjadi seorang wa'id, menjadi seorang mu'alim, tapi ada kemauan dalam dirinya untuk menyampaikan risalah Islam ini. Baik, itu dia poin yang kita bisa kita tangkap. Dan rekan dakta, kita lihat dulu saat mendengarkan beberapa riwayat. 107 FM Radio Dakta. Begitu banyak hikmah dari setiap kejadian di sekitar kita, mulai dari tetesan angin pagi, gemuruh suara ombak, sinar matahari, hingga aktivitas sehari-hari. Mutiara Hikmah mengajarkan kita tentang kekuatan bertahan dalam badai kehidupan. Mutiara Hikmah menuntun kita agar lebih bijaksana dalam setiap keadaan. Dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari di Radio Dakta jam 4 hingga 5 sore. Hari Senin bersama Muhammadiyah Bekasi akan memberikan tausiah tentang ketulusan dan keikhlasan dalam beraktivitas. Hari Selasa, Ustadz Abu Didat dari Tim Fakta akan mengajak kita menguak penyimpangan akidah. Hari Rabu, menyelami kebeningan hati bersama Ustadz Syahminan Zaini. Hari Kamis, Ustadz Ansori Abdul Jabar dari Danga Olia mengajak kita memotivasi diri. Hari Jumat, Ustadz Rahmat Kurnia akan memberikan tausiah tentang kehidupan bermasyarakat. Dan hari Ahad, mari belajar membaca Al-Quran bersama Grade MBA. Mutiara Hikmah, menyelami setiap sisi kehidupan. 107 FM Radio Dadang. Terima kasih Anda masih bersama dan juga bergabung di 107 FM dalam program Mutiara Hikmah. Baik, kita teruskan kembali pembahasan sifat dan karakter pengemban dakwah bersama dengan Ustadz Miqdad Ali Aska LC. Dan tadi sudah dijelaskan di awal, sekaligus nanti Anda bisa ikut bergabung di 0816919215. Oke, Ustaz, kita teruskan kembali ya. Ada topik yang belum dibahas, silakan Ustaz. Ya, maka intinya seorang pengemban dakwah itu adalah dia seorang pengemban dakwah adalah orang yang bermasyarakat, orang yang melihara manusia dan memagari mereka dengan hukum-hukum syarat agar masyarakat tidak keluar dari pagar-pagar itu. Padanya tidak harus terdapat sifat alim, karena pekerjaannya bukan menyusun ilmu dalam buku-buku. Meski seorang pengemban dakwah itu harus sering menelaah buku-buku untuk mencari dan menggali pengetahuan-pengetahuan itu. Menyusun pengetahuan bukanlah tugas dan tujuannya. Menggali pengetahuan itu hanyalah alat untuk pekerjaannya itu, yaitu di bidang mendakwahkan kepada masyarakat. Yeah. Dan tujuannya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bukan pula penasehat sebagai seorang wa'id yang biasanya mengingatkan manusia mengenai akhirat dan memalingkan mereka dari dunia. Ya. Tetapi ia memelihara keadaan mereka dan memperlihatkan dunia agar mereka menjadi penguasa di dunia ini. Di samping bertujuan untuk menjadikan dunia ini sebagai sarana amal saleh menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Itu adalah sifat dan karakteristik sebagai seorang pengemban dakwah. Iya. Baik, kita ke SMS di 0816919215. Sudah ada rekan dakta yang bergabung. Ini yang bagus, Pak Joni nih, Sat, di Bantar Gebang ya. Bagaimana kalau yang kita sampaikan itu ternyata belum kita laksanakan sendiri, artinya hanya sebatas teori? Ini bagaimana, Pak Sat? Ya, tentu di sini antara apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita perbuat itu harus match. Ya. Kata orang Jakarta harus matching. Sebab kalau tidak, ya, ini akan menjadi kaburomaktan, akan menjadi dosa besar yang kata Allah kaburomaktan indallah antakulu mahlataf'alun. Mengatakan sesuatu yang ia tidak berbuat. Ini adalah sebuah risiko seorang pengemban dakwah. Dia harus mengamalkan apa yang ia sampaikan. Maka ketika dia mengatakan, kemudian dia tidak beramal dengan itu, dia bukan dan tidak termasuk di golongan orang-orang sebagai hamilud dakwah. Ya, bisa jadi seorang yang nifak. Ya, orang yang munafik. Artinya kalau kita ingin menyampaikan sebuah pesan dakwah harus dilakukan terlebih dahulu. Bukan terlebih dahulu, memang sebuah pemahaman dari Islam itu ini harus menjadi darah daging bagi kaum muslimin. Jadi dari ia bangun sampai tidur lagi seharusnya ia harus memahami seluk beluk hukum syara ini. Bagaimana dia harus berhukum dengan hukum-hukum Allah. Maka ketika ia menyampaikan, tentu ini adalah dari sebuah kedalaman dia tentang penghayatan dia kepada hukum syara itu sendiri. Sekarang ini kan yang dibutuhkan adalah suri teladan ya, atau contoh. Artinya untuk berdakwah itu bisa dikatakan berat kalau belum bisa dilakukan, Ustaz. Memang berat, ini tugas berat. Ya, tugas berat. Untuk menjadi seorang ilmuwan itu gampang. Tinggal mempelajari berbagai ragam ilmu yang ia sukai. Untuk menjadi wa'id, ya. Untuk menjadi penasehat, itu kang nasehat misalnya, itu juga gampang. Ya, tinggal bagaimana performa dia. Pingin dipanggil ustadz misalnya, pingin dipanggil kiai, pingin dipanggil ajengan, bagaimana performa masyarakat ketika dia ingin menjadi itu. Ketika dia ingin menjadi seorang guru yang dianggap ustadz misalnya, bagaimana performa ustadz. Tinggal aksesorisnya yang paling penting. Tapi itu tidak masuk karakteristik sebagai seorang hamilud dakwah. Karena itu hanya aksesoris belaka. Nah ini kalau kena dosa juga, kena tanggung jawab, kalau gitu lebih bagus gak usah berdakwah saat ya. Oh tidak. Ini tidak kena tanggung jawab gitu ya. Bukan mafhum muqabalah seperti itu. Islam ini tetap harus didakwahkan. Sebagaimana kata Rasulullah yang saya bacakan tadi. Kemudian kan ada nih sebuah asar dari Ali karramallahu wajha yang mungkin perlu saya sampaikan kepada para pendengar pada kesempatan sore hari ini. Kata Ali karramallahu wajha, la tahlul ardu min qaimin lillahi bihujjatin. Bumi ini tidak akan pernah kosong dari orang-orang yang akan menegakkan hujah-hujah Allah. Imma dhahiran masyhuran, ya apakah ia akan menyampaikan secara terang-terangan? Au imma khaifan ma'muran, atau ia akan menyampaikan hujah-hujah itu secara sembunyi-sembunyi. Kata Ali karramallahu wajhah, li'alla tabtula hujjahullahi wa bayinatuhu, supaya hujah-hujah Allah itu tidak lenyap, hujah-hujah Allah itu tidak hilang. Wa kamda wa aina ulaik, ya kata Ali. Dan berapa jumlah mereka dan di mana mereka? Ali saja itu masih mempertanyakan wa kamda wa aina ulaik. Di mana mereka itu? Ya, jumlah mereka itu berapa dan di mana mereka itu? Kemudian Ali melanjutkan, ulaika wallahi, mereka-mereka itu demi Allah, kata Ali karramallahu wajhah, al-aqalluna adadan, jumlahnya sangat sedikit. Wal-a'damuna indallahi qadran, sementara pahalanya di sisi Allah paling tinggi, paling besar. Yahfidallah bihim hujjahu wa bayinatuh, dimana sebagai seorang hamilud da'wah itu menjaga hujah-hujah Allah dan penjelasan-penjelasannya. Hatta yuda'uha nadaru ahum wa yazra'uha fi kulubi ashbabihim. Dimana seorang pengemban dakwah itu, kata Ali karramallahu wajhah, mereka-mereka itu adalah orang yang memelihara dengan perantaran mereka pada hujah dan keterangan-keterangannya, sehingga mereka titipkan pada orang-orang yang serupa dengan mereka dalam berjuang, dan mereka tanamkan pada hati orang-orang yang sama tujuannya dengan mereka. Ilmu menyerbu mereka atas kepekaan dan hakikat kewaspadaan, dan mereka menguasai jiwa mereka. Dan kata Ali, wabasyaru ruhal yakin, mereka disenantiasa diberi kegembiraan dengan ruhal yakin, dengan ruh keyakinan. Wastalanu matas awarutul mutrafun, juga mereka menjinakkan orang-orang yang senang bermegah-megahan. Wa anisu biha istauhasa minhul jahilun, dan mereka menghibur orang-orang yang bodoh. Wa sahibud dunya bi abdanin, mereka senantiasa berteman dengan dunia yang fana ini dengan badan-badan mereka. Arwahuha muallaqatun bil mahallil a'la, sementara ruh, keyakinan, ideologi dari seorang pengemban dakwah itu muallaqah, tergantung bil mahallil a'la, pada tempat Allah yang tinggi. Ulaika hulafa'ullah, mereka-mereka itu adalah khalifah Allah fi ardihi, di muka bumi Allah ini. Waddu'atun ila dini, dan orang-orang yang menyeru kepada agamanya. Di akhir asar ini Ali menyebutkan, syauqon ila ru'yatihim. Alangkah rindunya kami pada pendapat-pendapat mereka. Jadi intinya ini sebuah pekerjaan besar. Untuk menjadi seorang hamilud dakwah, itu pekerjaan besar. Yang itu tidak harus menjadi orang besar. Tidak harus menjadi kiai, tidak harus menjadi ustadz, tapi apa yang ia sampaikan memang keluar dari sanubarinya dan ia praktekkan dalam kehidupan nyata. Baik, kita harus kembali rehat ustadz untuk mendengarkan sejumlah selingan dan rekan-rekan. Untuk anda ingin kembali bergabung dengan ustadz Miqdad, anda bisa menggunakan di 0816 919215. 107 FM Radio Tata. Dari sekian banyak wanita yang ada di Jagat Raya ini, hanyalah wanita solehah yang memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesolehannya itulah mereka akan mendapatkan tiket berharga untuk memasuki istana surga yang abadi. Namun ternyata saat ini justru banyak wanita yang tidak ingin mendapatkan pangkat ini. Kebanyakan dunia bahkan membuat mereka merasa cukup bebas atas nama emansipasi dan kesetaraan gender. Padahal mereka adalah guru bagi keluarga dan suami. Di tangan mereka jugalah terletak pembinaan bagi generasi penerus bangsa. Jika wanitanya jauh dari agama, jangan harap bangsa ini menjadi negara yang baldatun, toibatun, warobun kofur. Mari kita gapai predikat kesolehan tersebut dengan meniti ilmu dan berbagai kiat-kiatnya dalam acara Ma'atu Solihah setiap hari Jumat pukul 12 hingga pukul 13. Pekan pertama bersama Majalah Umi, pekan kedua bersama Yayasan Muslimah Sejati, pekan ketiga bersama Persistri, dan pekan keempat bersama Yayasan Pencinta Anak Gunaya Bekasi. Mari jadikanlah diri Anda menjadi bagian dalam penyeru dakwah bagi keluarga dan lingkungan untuk menopang dakwah ini dengan mendengarkan program Mar'atu Solihah setiap hari Jumat pukul 12 hingga pukul 13. Acara ini merupakan kerjasama antara Radio Dakta dengan Majalah Umi, Yayasan Muslimah Sejati, Persistri, dan Muslimah Peduli Umat. Selamat sore bagi rekan Dakta dan Pak Taufik di Bekasi. Ini yang bertanya mengenai sifat dan karakter pengembang dakwah, Ustaz. Bagaimana bila seorang pendakwah menjadikannya sebagai sebuah ladang pekerjaan sehingga dia bisa kaya seperti layaknya para artis, sementara orang-orang miskin susah untuk mendapatkan ilmu agama? Silakan Pak Ustaz. Ya, layaknya sebagai seorang pengemban dakwah, ya, tentu telah saya jelaskan tadi terkait dengan sifat dan karakteristiknya. Bagaimana dengan fenomena yang ada di tengah-tengah kita, ya? Apakah orang-orang itu termasuk sebagai hamilud dakwah, sebagai pengemban dakwah? Maka tentu ketika kita ingin memberikan sifat dan karakteristik kepada mereka-mereka itu, tentu dengan karakteristik-karakteristik yang saya sebutkan tadi. Terkait dengan masalah penghasilan yang didapat dari ia berdakwah, ini kan masalah sebetulnya masalah limbah saja, limbah dari dakwah. Limbah artinya jelek ya, Sam? Limbah tidak harus jelek. Oh gitu. Artinya tugas utamanya itu bukan di bidang untuk mencari ma'isyah lewat dakwah. Walaupun oleh Allah dan Rasulnya ketika menyampaikan ayat Al-Quran itu boleh kan, fuqaha itu bersepakat bolehnya mengambil upah dari membaca Al-Quran. Tapi ketika dakwah sudah menjadi pekerjaan sehari-hari, menjadi material oriented, harus patok sekian, sekian, itu sudah tidak sesuai lagi dengan sifat dan karakteristik yang ditunjukkan oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'in terkait dengan masalah dakwah itu sendiri. Oleh orang boleh kaya dengan jalan dakwahnya, tetapi apakah betul-betul ketika ia berdakwah pure, murni untuk berdakwah, tidak komersial misalnya? Tapi faktanya ya memang ada ya, para mubalik, para mubalik itu yang sudah pasang target, pasang tarif, dengan dakwah dia. Maka ketika dia sudah memasang tarif, tentu dia tidak berhak untuk menyandang sebagai seorang hamilud dakwah, karena tujuannya bukan dalam rangka bagaimana masyarakat itu untuk diriaya, untuk diayomi, untuk dicerdaskan, tetapi sudah bagaimana ketika dia berdakwah, apa yang ia dapat dari yang ia sampaikan, makanya yang terjadi bukan dakwah yang ingin menyampaikan kebenaran, alih-alih menyampaikan kebenaran, maka yang terjadi adalah yang disampaikan itu sesuai dengan selera masyarakat. Apa yang dimau masyarakat, ia sampaikan. Saya sedih sekali ya ketika seorang ustadz misalnya dengan hanya mengumbar lawakan-lawakan di atas mimbar, dalam rangka apa? Karena tren di masyarakat menginginkan itu. Ya. Tren di masyarakat menginginkan itu. Maka itu sebuah sesuatu yang naif sekali bagi seorang mubalek, yeah. Karena sudah bergeser, yeah. Dari tujuan dia menjadikan dia sebagai seorang mubalek, yeah. Ya ternyata dia tidak ada bedanya dengan seorang pelawak misalnya. Gitu ya. Apalagi sekarang kan ada tren di masyarakat mencari yang LC, bukan yang Ustaz miliki LC tapi yang lucu-lucu gitu, yeah. LC ya, yeah. Tapi juga ada pepatah atau kalimat yang mengatakan hiduplah untuk Islam, bukan Islam untuk penghidupan. Ya sebetulnya ya betul kalimat itu betul ya. Maka anggaplah seorang hamilud dakwah, yeah. Apa yang dirizkikan oleh Allah lewat tangan dia kan sepenuhnya bukan semata-mata untuk dia. Yeah. Itu yang harus diyakini oleh seorang hamilud dakwah. Yeah. Dia seharusnya memperlakukan dirinya hanya sebagai kran saja. Kran yang air mau lewat di situ. Ya. Tapi kalau seorang hamilud dakwah sudah ngamen misalnya, ya, ngamen dalam tanda petik, ini sudah tidak memenuhi karakteristik dan sifat-sifat, yeah. Dari seorang hamilud dakwah. Baik, ini ada rekan dakwah di 0852-36-10-18 sekian-sekian. Bagaimanakah jika ada ustazah yang dakwanya baik sesuai dengan Quran dan hadis, tapi dia malah tidak mengamalkan hukum Quran ini? Misalnya menggunakan jilbab hanya untuk pengajian saja, kemudian dalam kehidupan sehari dia judes dan sukaria. Apakah kita masih dapat mengikuti dakwanya, Pak Ustaz? Ya itulah yang disebutkan oleh Allah sebagai kaburo maknan. Orang yang paling besar dosanya. Antara perbuatan, ya, antara pola sikap, ya, antara pola sikap yang ia tampilkan keseharian dengan apa yang ia sampaikan di hadapan umat itu bertolak belakang. Ya tentu ustazah atau ustaz atau kiai atau siapapun dia yang bertentangan dengan itu semua tentu tidak harus kita ikuti, yeah. Apa yang ia sampaikan. Iya. Yeah. Baik, saya akan bacakan SMS terakhir Pak Ustaz, ya. Dari rekan dakta, apakah boleh kita berdakwah sementara di satu sisi kita malah ikut bermaksiat, Pak Ustaz? Ya artinya dakwah itu tidak harus dibarengi dengan maksiat. Ya. Ini ada kekeliruan fatal di tengah-tengah pemahaman mindset masyarakat kita yang katanya konon katanya para wali, ya, utamanya Wali Songo itu ketika mengislamkan masyarakat Jawa misalnya itu juga dengan melakukan satu ritual kemaksiatan. Salah satu contoh misalnya bagaimana mindset masyarakat kita yang sudah terframe terkait dengan cerita Sunan Kalijogo yang syarat utama ketika dia ingin menjadi wali, yeah. Dia kan harus menjaga tongkat dari gurunya Sunan Bonang, katanya ini. Walaupun cerita itu kan cerita kata orang Jawa yang gaduk matuk, digaduk ke jadi matuk gitu loh, yang asal usul dan sumbernya itu nggak jelas. Yeah. Sementara dia akhirnya digelari dengan Aulia Allah, Wali Allah. Apa mungkin Aulia Allah ini akan bermaksiat? Yeah. Nggak ada yang namanya Wali Allah ini akan bermaksiat. Nonsen, Wali Allah itu akan bermaksiat. Atau seperti cerita-cerita yang lain yang itu terkesan dikarang-karang, ya, dalam rangka untuk menjustifikasi, yeah. Bahwasannya kiai itu boleh bermaksiat, ustaz itu boleh bermaksiat, dalam rangka untuk menuju strata dia yang lebih tinggi di hadapan Allah, yeah. Itu kan sebuah pemahaman-pemahaman yang lahir dari sinkretisme beragama, ya, sinkretisme beragama, karena ketika orang itu akan naik kepada derajat yang lebih tinggi, tentu dia harus melakukan ritual-ritual semacam itu dalam, yeah. Beragamanya. Termasuk jadi, dengan tayangan-tayangan film-film saat ini ya, sinetron yang mengedepankan religi. itu sebuah pembodohan kepada kaum muslimin. Yeah. Ya. Stasiun-stasiun semacam itu melakukan dosa besar. Ya, produser-produser semacam itu melakukan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetengahkan tema religi, ya, kemudian ending dari cerita-cerita itu yang seakan-akan nyata, yeah. Itu sebuah pembohongan, ya, dan ini katanya konon rating yang paling tinggi yang seperti itu. Yeah. Na'udzubillah min dalik, umat ini akan jadi apa ketika, yeah. ya film-film semacam itu terus dan terus ditayangkan di televisi-televisi kita. Baik, Ustaz Mingdat, kita sudah masuk di penghujung acara. Barangkali ada singkat saja pesan ya, yang disampaikan untuk rekan Dakta. Sebagai kata akhir dari saya, satu profesi dakwah ini sebuah profesi yang Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat 33 Allah mengkategorikan sebagai ahsanu qaulan. Jadi kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allahi wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyenah diri. Juga di dalam surat An-Nahl ayat 125 Allah juga menyebutkan, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Yeah. Artinya, kata kuncinya, sebuah aktivitas dakwah ini adalah aktivitas kita semua. Yeah. Aktivitas seluruh kaum muslimin, laki perempuan yang sudah akil balik. Baik. Yeah. Demikian, Ustaz, kita sudah bergabung di acara Mutiara Hikmah. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Dan terima kasih bagi Anda rekan-rekan yang sudah bergabung di SMS 0816919215. Masih ada beberapa rekan-rekan yang belum bergabung. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa kembali mendalami lagi. Terima kasih atas partisipasi Anda semua. Tentu yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang salah hilaf dari kami yang bertugas, mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.